Ros FM Jakarta. Memulai dengan doa. Beberapa orang tidak akan memulai harinya tanpa secangkir kopi hangat terlebih dahulu. Ketika bangun pagi, tidak ada yang lebih penting daripada aroma kopi hangat yang begitu semerbak. Tanpa bermaksud mengada-ngada, bagi beberapa orang hal ini kadangkala menjadi pola hidup yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seandainya saja pagi itu tidak ada kopi yang disediakan, bisa-bisa ia meledak dalam kemarahan dan sepanjang hari yang dilewati terasa begitu ganjil. Meski demikian, ada pola hidup yang lebih baik daripada sekedar memulai hari dengan secangkir kopi yang hangat. Sahabat, awalilah kehidupan dengan doa. Jika kita bisa kecanduan berat dengan kopi di waktu pagi hari, mengapa kita tidak bisa kecanduan dengan waktu-waktu kita bersama Allah di dalam doa? Bukankah harusnya kita akan merasa tidak siap untuk menjalani kehidupan kita dalam sepanjang hari seandainya tidak ada doa yang kita ucapkan kepada Allah lebih dahulu? Bahkan seharusnya kita merasa ada yang ganjil jika memulai hari kita tanpa doa. Di pagi hari adalah seperti alam yang menantikan embun dari atas, kunci kita mendapat kesegaran dalam kehidupan. Doa di pagi hari adalah seperti menantikan hangatnya sinar matahari yang merekah, kunci agar kita menjalani hidup dengan penuh gairah dan semangat. Doa di pagi hari adalah seperti suasana pagi yang masih sunyi, kunci agar kita terus mempertajam kepekaan kita terhadap sinyal-sinyal dari Allah. Sungguh patut disayangkan kalau kita lebih suka meributkan secangkir kopi hangat daripada doa di pagi hari. Sungguh patut disayangkan kalau kita lebih asyik bergumul dengan bantal dan guling daripada bergumul di dalam doa. Bukankah kita pernah mendengar sebuah kata populer seperti ini? If you win the morning, you will win the day. Jika Anda berhasil menang di pagi hari, maka Anda akan menang dalam sepanjang hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas, maka awalilah hidup ini dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.